Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fa huwa al-muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan murshida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد نطق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwat fiddin rahimani Allah iyyakum, kita masih menjelaskan tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah yang isinya menceritakan tentang sejarah akhir kehidupan dari Abu Thalib, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi paman beliau yang sudah mendekati sakratul maut guna untuk mendakwahkan beliau agar masuk ke dalam agama Islam, agar memeluk agama Islam dengan mengucapkan la ilaha illallah. Namun para ikhwatiddin rahimallahu wa iyyakum, pada waktu itu juga hadir dua sepupu, saudara-saudaranya Abu Thalib, yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, di mana setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak pamannya untuk mengucapkan la ilaha illallah, kedua orang ini memberikan pernyataan yang membuat Abu Thalib bingung, yaitu ataraba amillati Abdul Muttalib, apakah kamu benci dengan agamanya Abdul Muttalib, yaitu ayahandanya sendiri. Maksudnya, kalau Abu Thalib mengucapkan la ilaha illallah, artinya dia telah mengingkari agama ayahandanya sendiri, yang merupakan tokoh penting di kalangan Arab pada waktu itu. Inilah yang membuat Abu Thalib akhirnya mengeluarkan pernyataan akhir, bukan kalimat la ilaha illallah, tapi pernyataannya adalah ana ala millati Abdul Muttalib, aku berada di atas agamanya Abdul Muttalib. Dan matilah beliau, meninggallah beliau dalam keadaan kafir. Para khawifin azamullah iyyakum, itulah isi daripada hadis. Kemudian kita telah menyebutkan beberapa syarah, membaca syarah daripada kitab Fathul Majid ini. Kemudian para ikhwatiddin, tabayyana Allah Ta'ala anna istikbarahum an qawli la ilaha illallah. Dari awal paragraf ya. Wa qawluhu, dan ucapannya, fa'ada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ada, yaitu Nabi kembali mengucapkan, ya ammi, kul la ilaha illallah kalimatan uhajjuha indallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, kata-kata ini akan aku jadikan sebagai hujjah untuk membelamu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah selesai mengucapkan ini, dua orang tokoh Quraisy kembali mengulangkan kata-kata mereka, ucapan mereka, apakah kamu benci dengan agamanya Abdul Muttalib? Apakah kamu benci dengan agama yang dianut oleh ayahandamu yang tercinta? Atau Rasulullah amilati Abdul Muttalib. Kemudian Rasulullah mengulang lagi, mereka pun mengimpali lagi. Demikian para ikhwatiddin. Fihi, ini menunjukkan ma'rifatuhuma makna la ilaha illallah, li'annahuma arafa anna Abu Talib law qalaha tatabarra'a min millati Abdul Muttalib. Ini menunjukkan bahwasanya Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal paham betul tentang makna la ilaha illallah. Maksudnya, kalau Abu Talib mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia telah melepaskan dirinya, telah membangkang, telah mengingkari agama ayahandanya Abu Talib. Jadi orang Quraisy, kafir Quraisy waktu itu paham benar makna la ilaha illallah, tapi mereka tidak mau mengucapkannya. Fa inna milka Abdul Muttalib ya syirkun billah fi ilahiyatihi. Karena agamanya Abu Muttalib merupakan kesyirikan terhadap Allah dalam masalah uluhiyah. Artinya mereka menyembah Allah dan menyembah berhala juga. Bukan berarti mereka tidak menyembah Allah sama sekali. Mereka menyembah Allah, namun mereka mensyukurkan Allah dalam sembahannya. Jadi menyembah Allah juga menyembah berhala. Ini dikatakan syirkun fi uluhiyah. Wa amma rububiyah faqad aqarru biha kama taqaddam. Adapun masalah rububiyah, mereka sudah meyakini sebagaimana yang telah lalu. Artinya orang-orang kufar Quraisy, orang-orang musyrik Quraisy waktu itu, kalau ditanya siapa yang menciptakan kalian, mereka akan menjawab Allah. Kalau ditanya siapa yang menghidupkan dan mematikan kalian, mereka akan menjawab Allah. Mereka tidak katakan lata, uzza, manat, berhala-berhala itu, enggak, tidak. Mereka akan menjawab Allah. Bahkan sumpah mereka pun dengan nama Allah, wallahi dan seterusnya. Oleh karena itu, mengenai rububiyah, rububiyah, tauhid rububiyah, mereka tidak mengingkarinya sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Wa faqala Abdul Muttalib li atraha, sebagaimana yang dikatakan Abdul Muttalib, yaitu ayahandanya Abu Talib yang meninggal ini, kepada Abraha, ana rabbul ibil wal baitu lahu rabbun yamna'uhu minka. Kata Abu Talib kepada Abraha, di mana waktu itu Abraha ketika dia tahu Abu Talib pemimpin Quraisy waktu itu mendatanginya, dia berharap bahwasanya Abu Talib Abdul Muttalib ini memohon kepadanya agar tidak menghancurkan Ka'bah. Itu yang di apa namanya, yang dikilakan oleh Abraha. Abdul Muttalib datang, ya mungkin dia datang maksudnya agar tidak melanjutkan, agar Abraha tidak melanjutkan maksudnya untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi ternyata di luar dugaan. Ya, di luar dugaan ternyata Abdul Muttalib meminta unta yang dirampas oleh Abraha. Karena untanya Abdul Muttalib itu diangoni ataupun digembalai di luar Makkah, dan itu dirampas oleh pasukan Abraha. Malah itu yang diminta. Makanya Abraha bertanya, loh, kamu ini sebagai pemimpin bagaimana? Yang kamu dahului malah untamu yang kamu pikirkan, bukan apa yang akan kami hancurkan. Seharusnya kan orang pemimpin yang dia bela tidak hanya hartanya, tapi masyarakatnya dan tempat-tempat sakral yang mereka anggap suci. Itu yang mereka lindungi, yang mereka bela. Maka yang kamu lakukan hanya mengikut tamu yang kamu pikirkan, bukan kamu yang kamu pikirkan. Itulah lebih kurang ucapan Abraha kepada Abdul Muthalib. Lantas apa kata Abdul Muthalib? Yang menunjukkan bahwasanya orang Quraisy itu meyakini tauhid rububiyah. Apa katanya? Ana rabbul ibil. Aku adalah tipenya orang yang memiliki unta. Kalau unta itu aku yang memiliki, maka aku yang ingin memintanya kembali. Aku ingin melindungi unta-untaku yang kalian rampas. Adapun wal bait, adapun Ka'bah, lahu rabbun yamna'u minka. Adapun Ka'bah, dia punya Tuhan. Ka'bah itu punya pemilik, yaitu Allah. Dialah yang akan menghalangi kamu dari menghancurkannya. Itulah dia. Karena Abdul Muthalib enggak mau melawan Abra waktu itu dengan yang datang dengan bala tentara bergajahnya, yang merupakan bala tentara yang terkuat. Jadi kalau dahulu tentara kalau sudah diiringin gajah itu tentara yang sangat kuat. Kalau unta kuda saja digilas oleh gajah. Demikian. Tentara bergajah katanya. Itu artinya kalau sekarang itu dia sudah punya teknologi kendaraan yang tanknya lah begitu, tank yang paling mutakhir. Padahal paling mutakhirnya kendaraan perang adalah gajah. Demikian para ikhwatiddin. Wahadil maqalah minhuma, ucapan yang keluar dari dua orang Quraisy ini, inda qaulin Nabi sallam li ammihi, ketika Nabi SAW mengucapkan kepada pamannya, qul la ilaha illallah, katakan wahai pamanku la ilaha illallah, istighbaron 'anil 'amali bi madluliha, mereka sebenarnya takabur, enggak mau menerima mengamalkan daripada konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Jadi bukan kata ucapan la ilaha illallah saja. Karena para khawidin, ya, kalau seandainya dikatakan la ilaha illallah, kan mereka paling mudah mengucapkannya. Mereka orang Arab, ucap la ilaha illallah itu sangat mudah bagi mereka. Tapi yang mereka ingkari itu bukan ucapannya. Yang mereka ingkari, yang mereka ingkari adalah konsekuensi daripada ucapan la ilaha illallah. Kalau sudah dikatakan la ilaha illallah, berarti dia ingkar dengan semua tuhan-tuhan yang biasa mereka sembah. Itu maksudnya. Kama qala ta'ala anhuma, sebagaimana firman Allah terhadap mereka berdua, wa an amtalihima min ha'ulal musyrikin, dan terhadap orang-orang yang semisal mereka dari kalangan orang musyrikin, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sungguhnya mereka apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka mustakbirun, mereka takabur. Wa yaqulun, mereka katakan a inna latariku alihatina li sya'irin majnun, apakah kami akan meninggalkan tuhan-tuhan kami hanya gara-gara tukang syair yang gila ini? Jadi itu alasan mereka, apakah kami meninggalkan tuhan yang sudah disembah oleh nenek moyang kami, gara-gara ucapan orang gila ini kami tinggalkan tuhan-tuhan kami itu? Inilah ucapan mereka. Faradda alaihim biqauli, lantas Allah membantah ucapan mereka dengan firman-Nya, bal jaa'a bil haqqi wa shadaqal mursalin, bahkan rasul itu telah datang dengan membawa kebenaran dan benarlah para rasul-rasul tersebut. Ini kan para khotibin. Fabayyana ta'ala anna istikbarahum an qawli la ilaha illallah li dalalatiha ala nafi ibadatihim al-aliha allati kanu ya'budunaha min dunillah. Di sini Allah menjelaskan bahwasanya ketakaburan mereka, tidak menerimanya mereka dari mengucapkan la ilaha illallah, merupakan bukti bahwasanya bukti terhadap menafikan ibadah mereka terhadap tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu mereka paham. Artinya kalimat ini memiliki makna bahwasanya Tuhan yang mereka sembah itu adalah batil. Itu mereka sudah pahami. Ketika mereka tahu la ilaha illallah, mereka tahu ucapan ini, kalimat ini menunjukkan bahwasanya Tuhan yang mereka sembah selama ini batil. Mereka fitin, masalah sembah menyembah itu tidak sama dengan kebudayaan. Sembah menyembah itu keyakinan sakral, akidah, keimanan. Makanya masalah ini tidak mudah untuk digoyahkan. Ketika ada orang yang mengatakan batil, coba, apa yang kami yakini selama ini kalian katakan batil, itu artinya yang digoyahkan dari dasarnya. Lain kalau seandainya, oh perbuatan kamu ini enggak benar. Lain, para khawidin, perbuatan, tapi kalau dikatakan, akidah kamu, keimanan kamu itu batil. Itu akan membongkar dari asalnya. Makanya berat. Ya, berat masalah ini. Karena yang dinafikan adalah berhala-berhala. Enggak benar Lata Uzamana dan seterusnya berhala yang ada di Ka'bah itu sebanyak hampir 200 sekian berhala. Ya. Semuanya itu batil coba. Siapa yang tahan mendengarkan ini? Artinya orang-orang musyrik mana yang tahan mendengarkan ini? Sudah capek mereka buat berhala, mereka sembah bertahun-tahun mulai dari nenek-nenek moyang mereka, tiba-tiba datang seorang laki-laki mengatakan ini semua batil. Kalian semua sesat. Tentu ini satu hal yang sangat apa namanya? Hantaman yang sangat hebat bagi mereka. Makanya ya, mereka tahu ini. Fa inna dalalata hadhihi al-kalimah 'ala an-nafi dzalika dalatu tadammun. Sesungguhnya dalil terhadap kalimat ini menafikan seluruh berhala-berhala mereka itu adalah dalil tadammun. Namanya dalalatu tadammun. Nanti kita jelaskan apa yang dikatakan dalalatu tadammun. Wa dalalatu 'alaihi wa 'ala al-ikhlasi dalalatu mutabaqah. Adapun dalil untuk mengikhlaskan diri hanya menyembah Allah semata itu adalah dalalah mutabaqah. Para hadirin azallahu iyyakum. Mengenai dalalah lil ismi, dalil dalalah untuk sebuah ism ataupun nama lafaz itu terbagi pada tiga. Pertama, dalalatul mutabaqah. Yang kedua, dalalatul tadammun. Yang ketiga, dalalatul talazum. Ada tiga. Ini biasanya dipelajari dalam ilmu usul fikih dan juga terkadang dipelajari dalam masalah akidah, terutama dalam membicarakan masalah asma wa sifat. Pertama, dalalatul mutabaqah. Yang kedua, dalalatul tadammun. Yang ketiga, dalalatul talazum. Apa maknanya? Dalalah mutabaqah para khotibin, di mana satu lafaz memiliki makna maksud yang sama dengan lafaz yang lain. Tidak ada beda sama sekali. Seperti kalau dikatakan rajulun, laki-laki, ada lafaz yang sama dengan laki-laki, yaitu maksudnya dari jenis laki-laki. Manusia yang berjenis kelamin laki-laki. Kalau dikatakan perempuan juga demikian, manusia yang berjenis kelamin perempuan. Jadi antara laki-laki dengan insan, insan al-muzakkar itu sama, dikatakan dalalah al-mutabaqah. Contoh lain. Seperti al-khaliq, apa makna al-khaliq? Hah? Mencipta, Maha mencipta. Allah. Mari katakan, apakah khaliq itu Allah? Ya, apakah Allah itu khaliq? Ya, ini dikatakan dalalah mutabaqah. Di mana makna daripada khaliq itulah makna daripada lafaz Allah. Padahal lafaznya berbeda. Kemudian, makna tadammun. Makna tadammun ini para ikhwatiddin rahimanallahu iyyakum adalah makna di mana makna tersebut terdapat unsur-unsur juz, unsur yang termasuk dalam makna ini. Contohnya ya, contohnya masih masalah khaliq. Khaliq itu adalah Maha mencipta. Itu nama ya, khaliq itu nama. Al-khaliq itu nama. Nama kalau diartikan Maha mencipta. Dalalah tadammunnya, dalil tadammun yang ada dalam khaliq ini adalah sifatul al-khalq. Bahwasanya Allah memiliki sifat mencipta. Untuk lebih mudahnya perbedaannya ya, supaya bisa mendekati, seperti apabila seorang punya nama, misalnya namanya namanya misalnya Soleh. Nah, Soleh. Soleh, siapa nama namamu? Soleh. Ya, Soleh, ini nama. Apakah kalau orang yang namanya Soleh dia punya sifat Soleh? Hah? Belum tentu. Ya kan? Makanya beda antara nama Soleh dengan sifat Soleh. Ada orang yang punya sifat Soleh tapi namanya gak si Soleh. Ada nama yang Soleh, nama si Soleh tapi sifatnya Soleh. Ada yang namanya Soleh, sifatnya juga Soleh. Itu menunjukkan antara Soleh, nama dengan sifat itu berbeda. Kalau manusia, tapi Allah memiliki sifat tabamun. Kalau dikatakan Allah Al-Khaliq, nama Allah Al-Khaliq, dia memiliki sifat Khalaqo. Artinya dia memiliki sifat Maha Mencipta. Memiliki sifat Mencipta. Kalau Allah dikatakan Sami', ini kan nama ini. Sami' itu nama, yaitu Maha Mendengar. Allah berarti punya sifat mendengar. Itu dikatakan dalalah atau domun, di mana dari kata-kata Maha Mendengar ini terkandung makna maha, terkandung makna sifat mendengar. Itu untuk Allah, untuk manusia enggak. Seperti apa namanya, kalau orang memberi nama dia As-Sami', siapa namamu? Muhammad Sami', misalnya begitu. Kalau diartikan Muhammad yang mendengar. Tapi kalau dia tuli, siapa namamu? Hah? Terusnya namanya Muhammad Sami' loh. Tapi Sami' ini mendengar. Iya, Sami' mendengar. Tapi dia tidak punya sifat mendengar. Tapi Allah tidak demikian, para khabibin. Ya, Allah tidak demikian. Ketika Allah menyebutkan dia bahwa Sami'ul Basir, dia itu Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Basir itu kalau diartikan Maha Melihat. Kalau Allah yang punya nama, berarti dia memiliki dalalah tadammun, artinya Allah punya sifat mendengar. Itu sudah ada. Berbeda dengan manusia. Jadi dikatakan dalalah tadammun, di mana dari satu lafaz terkandung makna sifat. Kemudian ada dalalah al-iltizam atau talazum, di mana satu isim, satu makna, satu lafaz, ya, dengan satu lafaz memiliki konsekuensi-konsekuensi terhadap lafaz yang lain. Contohnya, kembali masalah Khalik. Khalik itu adalah atau sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu mencipta. Allah Maha Mencipta, itu sifat. Allah Maha mampu mencipta, menciptakan apa saja. Innama arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Gimana ayatnya? Innama amruhu pakai amruhu ya. Sesungguhnya apabila Allah itu mengendaki sesuatu, dia akan katakan kun, jadilah. Fayakun, maka jadilah apa yang dia inginkan. Jadi Allah itu mencipta. Dan dari kata-kata Allah itu Maha Mencipta, tentu orang yang Maha Mencipta, tentu sesuatu yang zat yang Maha Mencipta ini gak akan mungkin dia menciptakan sesuatu tanpa ada ilmu. Ya, tanpa ada ilmu. Misalnya Allah menciptakan bumi, bumi sudah ada. Allah menciptakan manusia, manusia sudah ada. Jadi Allah yang Maha Mencipta dan dia ciptakan adalah manusia. Sekarang sudah terwujud apa yang diciptakan. Mungkinkah dia menciptakan sesuatu tanpa ada ilmu? Gak mungkin. Gak akan mungkin tercipta kalau dia gak punya ilmu. Dah, berarti Allah itu punya sifat ilmu. Kemudian yang ketiga, yang kedua, yaitu al-iradah. Allah itu berkehendak. Allah ingin mencipta. Allah itu Maha Mencipta. Dia punya ilmu, tapi dia gak mau melakukan. Apakah terwujud apa yang diciptakan? Tidak. Contohnya misalnya kita mau menulis buku ini. Kita tulis buku. Penulis, misalnya dikatakan dia penulis. Dia seorang penulis, maka tertulislah sebuah buku, sudah dicetak, press begini, seperti ini. Sudah? Kemudian berarti ini sudah terwujud, seperti kitab Fathul Majid ini terwujud, berarti orang yang menulis menulis buku ini, dia punya ilmu tentang buku yang dia tulis. Gak akan mungkin bisa muncul buku tanpa dia punya ilmu. Kemudian dia mau menulisnya. Berapa banyak orang yang bisa menulis, kemudian dia punya ilmu untuk menulis, namun dia belum mau menulis. Apakah muncul buku? Tidak. Nah, berarti mengenai sifat ilmu dan iradah dan keinginan itu merupakan dalalah iltizam dari Al-Khaliq. Ya. Dalalah iltizam dari Khaliq. Seorang pembuat kursi, buat mimbar di mimbar. Si A membuat mimbar, udah jadi mimbarnya. Mungkinkah dia buat mimbar tanpa punya latar belakang ilmu cara membuat mimbar? Enggak mungkin. Makanya ya, makanya orang yang enggak punya ilmu tentang buat mimbar kan mungkin buat mimbar. Sekarang dia punya ilmu membuat mimbar, tapi dia enggak mau membuatnya. Mungkin muncul mimbar? Tidak. Berarti orang yang kalau dia sudah yang membuat mimbar, dia punya ilmu tentang membuat mimbar dan dia juga memiliki kehendak untuk membuatnya sehingga terwujudlah rupa mimbar. Demikian para ikhwan. Dan mengenai ilmu dan ataupun ilmu pengetahuan serta iradah keinginan itu dikatakan dalalatul iltizam ataupun talazum. Demikian juga ini para ikhwan. Di sini disebutkan bahwasanya dalalatul tadammun, bahwasanya kalimat la ilaha illallah dalalah tadammunnya yang memiliki makna yang terkandung dalam satu lafaz. La ilaha illallah itu artinya dari tadammun bahwasanya menafikan seluruh sesembahan. Kemudian dari mana mutabaqah, ya, itu menunjukkan bahwasanya hanya mengikhlaskan penyembahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa min hikmati rabbut ta'ala fi 'adam hidayati abi talib ila al-islam liyubayyana li'ibadi anna dhalika ilayhi wa huwa al-qadir 'alayhi duna man siwah. Hikmah dari tidak diberi hidayahnya Abu Talib untuk masuk Islam menunjukkan, katanya ini menunjukkan, menjelaskan kepada para hamba bahwa hidayah itu milik Allah, tidak milik yang lain, padahal yang mengajaknya adalah Rasulullah. Siapa lagi yang lebih hebat, dai juru dakwah yang lebih hebat melebihi Rasulullah? Rasulullah pun tak berdaya memberi hidayah mengajak Abu Talib untuk masuk Islam karena Allah tidak menghendakinya. Jadi itu hikmahnya. Ya. Wa min hikma kalau kana 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa afdhalul khalqah. Seandainya pada diri Nabi sallallahu dan dia merupakan makhluk yang terbaik secara mutlak di muka bumi ini, min hidayatul qulub, di mana dia dapat memberikan hidayah kepada hati, wa tafrijul al-qurub, dan dapat menghilangkan kesusahan, wa maghfirat dzunub, dan dapat menghapuskan dosa, wa najatun minal adab, dan dapat menyelamatkan seorang dari siksaan, wa nawdarika syai lakan ahabbun nas bidzalika aulahum ini ammuhu. Tentunya orang yang paling penting untuk dia dakwahi adalah pamannya. Rasulullah adalah orang yang mengajak orang lain untuk selamat dari azab neraka, agar orang diampuni dosanya, kemudian dapat menghilangkan melepaskan diri berbagai macam kesulitan dunia. Kalau seandainya ya Rasulullah, apabila Rasulullah memiliki tujuan seperti itu, tentunya yang pertama sekali yang berhak dia berikan adalah pamannya, orang terdekatnya, orang yang membela dia, namun tidak diberikan oleh Allah. Alladhi huwa yahutu wa yuhmi wa yansuru wa yu'wi. Di mana Abu Talib, pamannya yang melindungi dia, yang menolong dia, yang memberi dia naungan. Subhanallah, man baharat hikmatuhul uqul. Maha suci Allah, di mana hikmahnya melebihi akal fikiran manusia. Wa arsyadal ibadah ila ma yadulluhum ala ma'arifati wa tauhidi, dan menunjukkan para hambanya untuk mengetahuinya dan mentauhidkannya. Wa ikhlasul amal lahu wa tajridih wa tajrid wa ikhlasul amal lahu wa tajriduh, dan agar manusia itu ikhlas beramal untuknya dan semata-mata ikhlas beribadah hanya untuknya. Wa qalu fa kana akhiru ma qala, dan ucapan hadis, lafaz hadis di mana akhir daripada ucapan Abu Thalib adalah ahsanu fi raf'u wa annahu ismun kana wa jumlatuhu wa ma ba'dahu ma ba'da wal khabar. Ini adalah dimarfukan wa akhir kana wa akhiru, akhiru itu marfu karena dia posisinya sebagai isim kana dan jumlahnya dan juga setelahnya adalah jumlah khabar. Ini masalah nahu. Wa huwa 'ala millati Abdul Muthalib, dia berada di atas agamanya Abdul Muthalib. Zahir anna Abu Thalib qala ana faghayyara rawi istihbahan lafzul mazkur wa hiya min al mutasarrafat al hasna. Di sini disebutkan ya kan seharusnya kita lihat kalau dia kita lihat kisahnya sebutkan atau menyebutkan ya wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, kalimat ini akan aku jadikan sebagai hujah di hadapan Allah. Terakhir disebutkan ya apa berkata apa namanya Abu Thalib menyebutkan apa, seharusnya kan kalimatnya ana ala millati Abdul Muthalib, saya berada di atas agamanya Abdul Muthalib, tapi rawi tidak menyebutkan kata saya, dia berada di atas millah Abdul Muthalib. Tapi kalau kata-kata ana dituliskan berarti kita, saya berada di atas, di atas agamanya Abdul Muthalib. Berarti setiap perawi, setiap perawi yang menyebutkan kisah ini ana ala Abdul Muthalib. Berarti saya, walaupun niatnya bukan dia yang si pembicara karena dia menceritakan, tapi maknanya ini makna yang tidak enak dengar. Tidak enak dengar, makanya rawi merubah lafaz menjadi dia berada di atas millah Abdul Muthalib. Apa maksudnya? Makanya di sini bukan dia, bukan ana. Seharusnya kan berkata Abdul Muthalib, saya. Tapi ini enggak. Dirubah menjadi dia. Agar si pembicara dia menyebutkan saya berada di atas agama Abdul Muthalib. Sama seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menukar nama seorang istri beliau Birrah namanya. Awalnya sebelum beliau berubah menjadi Zainab atau apa namanya, Allah alam lupa saya. Di mana ketika Rasulullah bertanya, apakah di sini ada Birrah itu wanita baik? Wanita baik. Apakah di sini ada Birrah? Kalau kita akan artikan, apakah di sini ada wanita baik? Kalau dia nggak ada di ruangan itu, apa jawabannya? Nggak ada. Di sini nggak ada wanita baik. Kan nggak enak kebenarannya. Berarti kalau nggak ada di ruangan itu wanita baik, tinggallah wanita yang nggak baik. Begitu. Makanya Rasulullah lupa nama ini. Jangan. Karena nggak enak kebenarannya. Apakah di sini ada wanita baik-baik? Nggak ada. Wanita baik-baik sudah keluar. Maksudnya itu di nama, di ruang nama. Yang wanita yang baik sudah keluar. Yang tinggal yang jahat. Kan begitu jadinya. Makanya Rasulullah tukar nama itu. Dengarannya masa ada di sini wanita baik, nggak ada, dia sudah keluar, artinya tinggalnya jahat-jahat saja. Walaupun maknanya itu maksudnya dia itu, tapi zahirnya lafaznya itu tidak mengenakkan di telinga, makanya kan diubah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nama-nama yang di dalamnya ada yang sifat apa namanya tazkiyah, merekomendasi diri, itu dimakruhkan dalam Islam. Seperti ada orang soleh di sini, soleh itu orang soleh. Ada soleh di sini, soleh itu orang yang soleh. Ada orang soleh di sini, enggak, dia keluar. Dia yang soleh, soleh sudah keluar, tinggal yang di sini. Yang enggak soleh kan gitu artinya. Tapi apakah orang soleh harus mengungkap namanya? Enggak. Kenapa? Karena itu terkecuali pengecualian. Rasulullah menyebutkan, berilah nama kalian dengan nama orang-orang para nabi dan orang-orang yang soleh. Orang nabi kan termasuk nama nabi soleh, itu dikecualikan. Selain nama nabi dan selain nama nabi itu makruh hukumnya. Seperti apa? Muti'ah misalnya. Itu kan nama akhwat kan banyak. Muti'ah itu wanita yang taat. Coba ada muti'ah di sini, ada wanita taat di sini, enggak ada. Berarti ini enggak ada yang taat di sini kan, begitu. Makanya dimakruhkan. dimakruhkan karena kedengarannya tak enak. Kemudian berikutnya, itulah maka perawi merubah dia berada di atas milah Abu Muthalib. Faqaluhu wa aba ayyaqul la ilaha illallah. Ada pula Hafiz, dia pun enggan untuk mengatakan la ilaha illallah, berkata Hafiz, hada ta'kid narawi fi nafi wuqu'i dzalika min Abi Thalib. Ini merupakan penegasan dari si perawi bahwasanya Abu Thalib itu benar-benar tidak masuk Islam. Benar-benar tidak masuk Islam. Kalau sudah dikatakan dia tidak berada di atas milah Abu Muthalib, kita sudah tahu, sudah jelas maknanya dia tidak masuk Islam. Namun setelah ini diucapkan, dikatakan dia berada di atas milah Abu Muthalib, kemudian ditambah lagi fa'aba, enggan dia untuk masuk Islam, itu penegasan, enggan dia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kalau Muslim wa fi raddu 'ala man za'ama Islam Abu Muthalib, ini menunjukkan, penulis menyebutkan bahwa ini merupakan bantahan terhadap orang yang mengatakan Abdul Muthalib itu Islam. Ini orang Syiah yang mengatakan bahwa Abdul Muthalib itu, Abu Thalib itu Islam. Kita pernah melihat apa namanya bukunya di Wali Songo, tebal bukunya, bahwasanya Abu Thalib adalah Muslim. Nah, hadis ini jelas menunjukkan riwayat Bukhari, nggak tanggung hadisnya. Yang meriwayatkan adalah Imam Bukhari, yang tidak disangsikan lagi kesahihannya. Ini menunjukkan bahwa Abu Thalib itu masih kafir. Selesai. Walaupun tadinya dia membela Rasulullah, memberi tempat tinggal Rasulullah, intinya adalah akhir daripada kehidupannya. Husnul khatimah atau sul khatimah, sul khatimah. Ternyata terakhirnya adalah sul khatimah. Dia tidak mau masuk Islam. Walaupun dia sebelumnya membela Rasulullah, melindungi Rasulullah dan seterusnya. Para Fafidi. Makanya kalau orang yang kafir, apapun kebaikan yang dia lakukan, keadilan apapun yang dia lakukan, maka nilainya nol. Nilainya nol. Lebih baik orang dia muslim, orang muslim itu, dia muslim, dia kafir, tapi dia bejat, tidak ada dosa yang tidak dia lakukan, semua dia lakukan, tapi dia belum keluar dari Islam, itu jauh lebih baik ketimbang orang yang terbaik dari kalangan orang kafir. Adil, membantu tetangga, sosial, pokoknya suka, pokoknya semua ada dia pada dia, ramah, kemudian intinya semua ada dalam dia, maka semuanya itu dikalikan nol. Bilangan apa saja dikalikan nol sama dengan nol. Wa atrafihi wa madaratu aqadisu ala insan wa madaratu ta'zimul aslam. Kata penulis ini menunjukkan bantahan bagi yang mengatakan bahwasanya Abdul Muthalib itu masuk Islam. Wa aslafihi. Dan orang-orang sebelumnya. Dan menunjukkan juga bahwasanya bagaimana bahayanya orang-orang buruk. Orang-orang buruk. Ini kan Abu Jahal dengan Abdullah bin Umayyah bin Abi Umayyah kan orang buruk. Kalau orang buruk itu biasanya ngajak-ngajak orang lain untuk buruk. Ya, orang-orang buruk ngajak orang untuk buruk, tapi permasalahannya orang baik juga banyak ngajak untuk berbuat baik, tapi lebih cepat direspon, mendapat respon orang yang mengajak berbuat buruk ketimbang berbuat baik. Makanya kita sering menyebutkan bahwasanya perbuatan buruk itu adalah penyakit, penyakit. Makanya yang sering ditularkan itu adalah penyakit. Kalau sehat nggak ada ditularkan. Perbuatan baik itu sehat, sesuatu yang sehat. Dan jarang kita, saya sehat, dan saya tularkan kepada kamu. Tidak pernah. Tapi saya sakit, saya tularkan kepada kamu. Itu banyak. Demikian. Demikian, bahayanya orang-orang yang buruk ini. Wa madaratu ta'zimu aslaf, ini juga menunjukkan bahayanya terlalu mengagungkan nenek moyang. Ini kan Abu Thalib, dia kafirnya karena apa? Siapa nenek moyangnya? Ayahandanya. Masa sih? Ayah anda aku orang terhormat. Orang begini begitu, masa saya kafir dengan agamanya? Makanya sangat berbahaya terlalu mengagung-agungkan nenek moyang. Makanya dalam Islam tidak ada. Dan para pembangkang-pembangkang Rasul terdahulu selalu yang menjadi dalilnya adalah nenek moyang. Makanya kemarin telah kita sebutkan ketika Nabi Musa membawa agamanya di hadapan Fir'aun. Apa kata Fir'aun? Sama baru kurun ulat, sama baru hal begitu. Jadi umumnya begitu. Kemudian selalunya kalau setiap ada Rasul yang berdakwah dijawab oleh orang-orang, yaitu kami mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Itulah dia, terlalu bahaya, sangat berbahaya terlalu mengagung-agungkan nenek moyang. Dan banyaknya tradisi-tradisi khurafat, tradisi-tradisi khurafat di kalangan kaum muslimin, ya, itu banyak karena mengikuti tradisi nenek moyang. Padahal mereka tahu, mereka tidak, itu satu perbuatan yang tidak masuk akal. Contohnya, kalau sekarang masih dipertahankan di kampung, nggak di desa ya, paling di kampung paling banyak, ya. Kalau ada memandikan jenazah, di tempat jenazah itu ditaruh lampu sentir setelah berapa hari. Coba. Sekarang, yang melakukan itu kan sudah sarjana. Apa dia nggak mikir itu apa gunanya? Tapi karena nenek meyang, buat juga. Takut disemprot emaknya. Takut disemprot neneknya. Kamu ini gimana? Takut. Padahal dia sudah belajar. Sudah belajar SD, SMP, SMA. Tidak masuk akal, dia sendiri sebenarnya tidak meyakini ini gimana, apa maksudnya ini? Tempat jenazah mandi dibuat lampu sentir, nggak ada hubungannya. Uri taruhkan ke dalam priuk, beli itu lagi, nggak sembarangan priuk itu, nggak bisa untuk terplastik apa ini, bobangi nggak bisa. Itu taruh lampu sentir. Coba tanya anak-anak sekarang atau para pengantin-pengantin baru atau orang-orang yang baru menikah yang melakukan itu, tanya itu kenapa begitu? Tapi yang mereka katakan, mak aku suruh. Coba, apa maksudnya? Maknya tuh boleh tanya, apa maksudnya nih mak? Nenekmu nyuruh. Begitu, inilah bahayanya terlalu mengagungkan nenek moyang. Akhirnya kita itu apa namanya diambil begitu saja tanpa berpikir. Maka tak apapun dikatakan. Awalkan apa ulai akhirnya saya awalai tadur. Apakah walaupun ayah-ayah mereka, nenek moyang mereka tidak berakal sama sekali dan tidak mendapat hidayah, kalian ikut juga? Semua maksudnya. Jadi sangat berbahaya pada waktu itu. Di antaranya akibat mengagungkan nenek moyang, Abu Thalib tidak masuk Islam. Ay idza zada ala al-masyru', yaitu apabila menambah-nambah syariat. Yaitu tuja'al aqwalahum hujjatu turfa'u turja'u ilaihi inda tanazu', di mana menjadikan ucapan-ucapan mereka tempat rujukan ketika terjadi perselisihan. Wa qawlu qala Nabi sallam la ta'tiran ala kama lam anhanka. Adapun sabda Rasul sallam, aku akan minta ampun untukmu selama tidak aku tidak dilarang. Qala Nawawi fihi jawazul halif min ghairi istihlaf. Ini menunjukkan boleh kita bersumpah tanpa diminta. Ini dikatakan la astaghfirunna. Ya, aku akan memintakan ampun untukmu. Di sini ada unsur sumpah. Jadi kita boleh bersumpah walaupun enggak diminta. Misalnya, kemarin kamu kemari ya ke rumah ini? Ah, enggak. Betul. Wallahi saya enggak ke sana. Itu boleh. Walaupun enggak diminta. Ya, kalau diminta misalnya, sumpah kamu kalau kamu enggak melakukannya. Itu meminta. Berarti dalam Islam boleh bersumpah walaupun tidak diminta. Pakaian hal buat litakiri azam ala istighfar. Sumpah di sini untuk menegaskan bahwa benar-benar beliau ingin bertekad untuk memintakan ampun pada Allah atas untuk si Abu Thalib. Watakiri pandinasi Abu Thalib sebagai pengobat hatinya Abu Thalib. Bahkan apa sahabat Abu Thalib di Makkah qabla hijrah di Khalil. Wafatnya, meninggalnya Abu Thalib di Makkah sebelum hijrah, beberapa tak lama sebelum hijrah. Kalau Ibnu Faris mata Abu Thalib Nabi Rasulullah Nabi Rasulullah 49 sana wa samaniyah ashur wa ahadu ishrina yauman. Berkata Ibnu Faris, ketika Abu Thalib meninggal, usia Rasulullah adalah 49 tahun 8 bulan 11 hari. Jadi ya, Ibnu Faris mengatakan ketika Abu Thalib meninggal, usia Rasulullah 49 tahun 8 bulan 11 hari. Wa tawfiyat Khadijah ummul mukminin radhiyallahu anha ba'da mauti Abi Thalib di samaniyat ayyam. Dan setelah itu wafatlah Khadijah istri beliau ya, setelah wafatnya Abu Thalib, meninggalnya Abu Thalib setelah setelah 8 hari kemudian. Setelah 8 hari Abu Thalib meninggal, maka meninggal juga Khadijah. Padahal dua orang ini yang membela mati-matian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu disitulah Rasulullah bersedih, dan disitulah awal mula Rasulullah diajak Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan Isra Mi'raj. Wa qalu ma kana lin-nabi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin. Adapun firman Allah, tidaklah bagi nabi, tidaklah layak bagi nabi dan orang beriman untuk meminta ampun kepada orang musyrik. Ai malam bagi orang zalik, tidak layak bagi mereka. Allah khabar makna nahi ini merupakan khabar dengan makna larangan. Wa zahir anna hadhil ayah nazar fi Abi Thalib. Zahirnya bahwasanya ayat ini turun tentang kisah Abu Thalib. Fa innal itiyana bil fa wal mufidah seperti penyebutan kata-kata fa di sini mufidah menunjukkan tentang tertib, artinya urutan zaman. Anzalallah, lantas Allah pun menurunkan. Di sini kan disebutkan kisah, lantas fa'anzalallah, lantas Allah menurunkan. Artinya setelah kisah Abu Thalib, maka Allah menurunkan. Jadi itu urutan daripada zaman. Setelah beliau menyebutkan astaghfirullah lakauma malam anha unha anka, aku akan minta ampun sebelum aku dilarang. Jadi setelah Abu Thalib wafat dalam keadaan meninggal Abu Thalib dalam keadaan kafir, Rasul mengatakan, aku akan minta ampun kepada Allah untuk Abu Thalib selama aku tidak dilarang. Fa'anzalallah, maka turunlah ayat ini. Jadi itu rentetannya. Maka kata ulama, linuzuli hadil ayat asbaban ukhra fala munafadah fala munafad li'anna asbaban nuzul qad tata'addat. Ulama menyebutkan ada sebab-sebab nuzulnya ayat ini, namun keduanya tidak saling bertentangan karena asal menuzul itu bisa lebih daripada satu. Qahafiz berkata Amin Mahajar, amma nuzul ayat asani, adapun sebab nuzul ayat yang kedua, fawadihun fi kisah Abi Thalib, jelas sekali tentang kisah Abi Thalib. Amma nuzul ayat allati qablaha fafi nazar, adapun sebab nuzulnya ayat yang sebelumnya ada masih ada pembahasan lebih lanjut. Wayudhar Wayudhar annal murad, jelaslah bahwasanya maksud annal ayat muta'alliqu bi istighfar nazar ba'da Abi Thalib dimudda. Ini menunjukkan bahwasanya ayat yang berkaitan dengan Rasulullah ingin memintakan ampun untuk Abu Thalib turun setelah Abu Thalib wafat beberapa waktu kemudian. Wa hiya ammatun fi haqqihi wa haqqi ghairihi. Dan ini merupakan umum untuk haknya Rasulullah dan untuk hak yang lainnya. Artinya, ketidakbolehan memintakan ampun untuk orang kufar tidak hanya pada Rasulullah, tapi juga larangan ini kepada seluruh kaum muslimin. Ayatul Qur'an ini kama ya'ti fi tafsir, ini jelaskan sebagaimana yang tercantum dalam tafsir wa anzalallahu ba'da dzalik, di mana Allah menurunkan setelah itu maka ana lin nabi wal ladzina amanu yastaghfiru lil musyrikin, tidaklah layak bagi nabi dan orang beriman memintakan ampun untuk orang musyrik. Alaya wa nazalati Abi Thalib, anta turunlah untuk tentang Abi Thalib, innaka la tahdi man ahbabta, sungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau sayangi. Wa qulu zahirun fi annahu mata ala ghairi islam, ini semua menunjukkan bahwasanya Abu Thalib itu mati dalam keadaan kafir. Wa yudha'ifu ma dzakara Suhail, dan ini dikuatkan lagi dengan apa yang disebut oleh As-Suhail, As-Suhaili, annahu ra'a fi ba'di kutubi Mas'udi annahu aslam. Wa yudha'ifu ma dzakara Suhail, Suhaili, dan pernyataan ini, bukti ini melemahkan apa yang dikatakan oleh As-Suhaili bahwasanya dia melihat di sebagian buku yang dikarang oleh Mas'udi bahwasanya Abu Thalib itu masuk Islam. Li'anna misla dzalika la yu'arzu ma fi sahih, karena buku-buku seperti ini tidak layak ditentangkan dengan hadis yang jelas sahih. Wafihi, dalam hadis ini menunjukkan tahrimul istighfar lil musyrikin, haram memintakan ampun untuk orang musyrik, wa mahabbatuhu, menjadikan mereka sebagai wali dan mencintai mereka. Li'annahu idza haruma istighfar lahum, apabila diharamkan memintakan ampun untuk orang musyrik, fal mawalatuhum wa mahabbatuhum aula, berarti menjadikan mereka sebagai wali atau pemimpin dan mencintai mereka itu lebih dilarang lagi. Demikianlah para ikhwatiddin, selesai masalah kitab bab tentang innaka la tahdi ma ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafur rahim. silakan, ada yang bertanya? Ada pertanyaan, Novi? Halo Ustaz, satu pertanyaan. Halo Ustaz. Pertanyaannya, ya, apakah mertua tiri itu mahram bagi suami? Mertua tiri? Iya Ustaz. Apakah mertua tiri itu mahram bagi suami? Ya. Mertua tiri, ya, berarti istrinya itu anak tiri, ya, anak tiri. Jadi ayahnya menikah lagi dengan wanita lain, gitu ya? Ya, halo. Ya, saya betul. mertua tiri itu siapa suaminya? Ayahnya istrinya, Ustaz. Iya, ayahnya? Ayahnya menikah lagi dengan ibu tiri, istri itu. Iyalah. Mertua tiri itu ayah suaminya siapa? Maksudnya, Ustaz. Yang berarti kan suami istrinya. Iya, Ustaz. Iya, kalau suami istrinya berarti dia dikatakan ibunya, berarti mahram. Karena semua istri ayah kita, semua istri ayah kita itu itu dianggap ibu bagi kita, mahram. Kalau mahram bagi istri kita, maka mahram juga untuk kita. Dalilnya apa, Ustaz? Dalilnya yang diminta. Dalilnya? Iya, Ustaz. Dalam surat dalam surat apa ini? Iya, dan istri-istri ayah kamu. Gimana sampai ingat gerbang? Iya. Itu maksudnya lafaznya wa azwaju dan istri-istri itu maknanya, ya, dan istri-istri ayahmu illa ma fatalam gitu. Itu diawalkan qurimat alaikum ummahatukum wa abnaakum seterusnya, itu dia ayat itu. Saya lupa nama apa namanya lafaz dari ayatnya. Ada yang lain? kita katakan ke dia, saya doakan semoga selamat di jalan gitu. Iya. Mendoakan agar dia selamat di jalan. Mendoakan dia agar selamat di jalan. Iya. Betul nggak didoakannya? Oh gitu. Allah alam. Iya. Semoga berbahagia. Iya. Allah alam isaw. Iya. Allah alam. Ya, kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ashiratakum dan seterusnya. Nah, ya itu jelas kalau itu masalah mencintai. Ini kan masalahnya kadang-kadang ucapan itu, mengapa saya katakan Allahu a'lam? Kadang ucapan itu hanya sekedar bahasa basi. Oh gitu, iya. Iya betul. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaddu man hadda Allah wa rasulah. tidak akan kau dapati orang yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, mereka mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walaukanu aba'uhum, walaupun mereka itu adalah ayah mereka sendiri, au abna'ahum, atau anak-anak mereka sendiri, au ikhwanahum, ataupun saudara-saudara kandung mereka sendiri, au ashiratahum, atau kerabat-kerabat mereka sendiri, ya dibolehkan. Ada pertanyaan lain, Om? Ada, Ustaz. Apa itu? Saat ini para pendemo di negeri Mesir sedang berdemo. Apakah tanggapan kita sebagai kaum muslimin yang ada di Indonesia menyetujui untuk fenomena demo yang terjadi di Mesir saat ini, Ustaz? Yang demo? Iya, Ustaz. Untuk suruh nanya masalah tauhid lah, masalah demo. Dia bertanya sikap kita sebagai muslim di sini, Ustaz. Bagaimana? Menyetujui atau tidak, Ustaz? Cara seperti itu untuk menjatuhkan presiden. Dalam prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, prinsip Ahlussunnah wal Jamaah itu jelas sekali bagaimana sikap seorang rakyat kepada pemimpinnya. Itu jelas sekali bahwasanya demonstrasi-demonstrasi, ulama kita menyatakan pertama bahwa demonstrasi itu tasyabbuh dengan orang kafir, itu tidak dibenarkan. Man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang merupakan orang kafir, maka dia termasuk mereka. Kemudian cara-cara untuk menentang pemerintah dengan cara membeberkan apa namanya aib-aib seorang pemimpin, ini biasanya dilakukan oleh oposisi, ya, partai-partai oposisi yang kontra dengan pemerintah berkuasa. Itu adalah salah satu cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang khawarij. Itu salah satu pemikiran khawarij, tidak dibenarkan seperti itu. Karena prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dalam mengingatkan pemerintah tidak dengan mengumbar aibnya. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan aib seorang pemimpin itu menggibahi seorang pemimpin itu lebih besar dosanya ketimbang menggibahi selain pemimpin. Karena kalau pemimpin yang digibahi, artinya disebutkan aib-aibnya, itu membuat masyarakat benci dengan seorang pemimpin. Kalau sudah masyarakat benci dengan pemimpin, maka tidak akan terjadi keharmonisan antara pemimpin dengan masyarakatnya. Jika terjadi seperti itu, ya, tentunya negara akan kacau. Bagaimanapun negara akan kacau, seperti di Indonesia ketika Soeharto dilengserkan dengan cara-cara demonstrasi. Maka beberapa minggu itu seperti apa namanya vacuum of power, seperti tidak ada penguasa. Kita lihat di Medan saja terjadi penjarahan-penjarahan, seperti nggak ada yang berkuasa, bahkan para aparat pun hanya melihat dari jauh. Terpaksa para penduduk yang nggak pernah sholat menggantungkan apa namanya sajadah bahwasanya dia orang Muslim dan seterusnya. Karena kalau dia orang Cina itu dijarah. Ini kan penzaliman. Dan ternyata yang namanya reformasi sampai sekarang itu lebih parah dibandingkan kondisi Indonesia, akhlak mereka lebih parah dibandingkan pada zaman Soeharto. Korupsinya, kemudian suap-menyuapnya, kalau zaman Soeharto itu masih gelap-gelapan, tapi sekarang sudah terang-terangan. Kamu bayar sekian mau masuk ASRI, bayar sekian kalau masuk PNS dan seterusnya. Nah demikian. Itu ada di semua lini. Di semua lini kita katakan tidak dalam departemen agamanya, pendidikan dan seterusnya, itu bukan lagi rahasia, itu sudah rahasia umum. Demikian. Nah, dan demikian juga yang terjadi di Mesir. Ya, tindakan-tindakan anarkis itu akan terjadi seperti itu. Dan itu menyalahi sikap Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kan kalau dikatakan, tapi kan dia telah melakukan kezaliman, seperti kalau dikatakan Hosni Mubarak telah melakukan kezaliman. Melakukan negara seperti rezim misalnya karena dia sudah 30 tahun. Dalam Islam berkuasa 30 tahun seumur hidup enggak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah dalam Islam. Berkuasa selama seumur hidupnya. Bahkan adanya pembatasan-pembatasan seperti itu adalah ide daripada sistem demokrasi. Di mana yang namanya demokrasi merupakan sistem yang paling tidak jelas di dunia ini. Kalau kerajaan jelas, tapi demokrasi nggak jelas. Demokrasi yang Indonesia beda dengan demokrasinya Amerika. Demokrasi Amerika beda dengan demokrasi yang Mesir. masing-masing menyatakan demokrasi tapi dengan versinya masing-masing. Nah, demikian ya. Itulah demokrasi. Kalau kerajaan masih jelas. Kerajaan masih jelas. Nah, contohnya seperti sekarang ini, pemerintah SBY yang katanya pemerintahan jilid 2. Ya tentunya karena dia tahu dia enggak bisa naik lagi untuk jilid ketiganya, ya tentu kerjanya ketika dia berada di jilid pertama tidak sesungguh di jilid kedua. Ada yang tahu jilid ketiga nggak ada jilid ketiga. Jilid ketiga sudah habis, harus digantikan orang lain. Ya yang namanya pemimpin itu memang sekarang ini orientasinya dunia, ya tentunya ya kalau nggak dapat lagi itu apa lagi. Nah, demikian. Jadi tidak dibenarkan dalam Islam cara-cara seperti itu, merusak nama seorang pemimpin. Walaupun seorang pemimpin itu zalim, apa kata Rasulullah? Ya, walaupun punggungmu dipukul, maka berikan hak mereka dan minta hakmu kepada Allah. Berikan hak mereka dan minta hakmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara Islam. Karena para ikhwah fiddin, seorang pemimpin yang baik akan muncul dari masyarakat yang baik. Ya. Seorang pemimpin yang baik muncul dari masyarakat yang baik. Kalau masyarakatnya anarkis, maka akan muncul juga seorang pemimpin yang anarkis. Karena pemimpin yang zalim itu diangkatkan Allah sebagai azab hukuman terhadap masyarakat yang zalim juga. Mungkin kita masih ingat tentang pertanyaan seorang khawarij kepada Ali bin Abi Thalib. Mengapa masa pemerintahan Anda tidak seaman masa pemerintahannya Abu Bakar dan Umar? Karena Ali bin Abi Thalib wajar, karena pada masa Abu Bakar dan Umar yang menjadi rakyatnya saya, orang-orang seperti saya. Tapi ketika saya memerintah, yang jadi masyarakatnya orang-orang seperti Anda. Jadi begini jadinya. Ya. Banyak hadis-hadis yang menyebutkan bahwasanya pemimpin itu adalah cerminan daripada masyarakat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang disahihkan oleh Syalbani, disebutkan bahwasanya wala yang kusul mikyal wal mizan illa ukhidu bisinin wa syiddatal mauna wa jar sultan alaihim. Tidaklah mereka mengurangi timbangan dan sukatan mereka dan takaran mereka kecuali Allah akan membuat ekonomi mereka sulit dan mengangkatkan kepada mereka pemimpin-pemimpin yang zalim. Jadi pemimpin zalim itu gara-gara ulah masyarakat. Kalau sekarang ini kan ketika ada suatu permasalahan di negeri, semuanya ditimpakan kepada sang pemimpin. Padahal seharusnya masyarakat itu lebih dahulu introspeksi, karena pemimpin itu merupakan cerminan dari masyarakat. Allah tidak akan mengangkatkan seorang pemimpin seperti Abu Bakar kalau masyarakatnya seperti ini. Ya, itu satu hal yang jauh demikian. Kenapa? Hebat sekali rupanya demonstrasi mereka. Gak tahu juga, Ustaz. Ya, emang Husni Mubarak itu sudah 30 tahun. Husni Mubarak, Soeharto dengan yang Filipinanya, Pak, kemarin. Marcos. Sebelumnya Marcos. Nah, kemudian kemarin Mahathir, kan itu mirip-mirip mereka. Satu persatu sudah lengser. Kalau sekarang kan kita banding-bandingkan dengan Soeharto, zaman Soeharto. Itu enggak lebih baik sekarang dibandingkan zaman Soeharto. Iya kan? Sekarang ada mahasiswa, sikit-sikit demo. Ada pengaruhnya nggak dengan IP itu, Pak? Ada pengaruh nggak dengan IP? Ngurusin apa yang bukan urusannya. Padahal Rasulullah menyebutkan, min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda baiknya Islam seorang, yaitu meninggalkan apa yang enggak penting baginya. Baik. Ada pertanyaan lagi, Nof? Ada, Ustaz. Di sini enggak ada sepertinya. dapatkah hidayah hadir dalam kepada seorang muslim melalui perantara seorang yang kafir? Oh, dapatkah hidayah diberikan kepada seorang muslim melalui perantara orang kafir? Mungkinkah? Bisa jadi. Tentunya kan hidayah, hidayah taufik ini, bukan hidayah ilal Islam kan? Hidayah taufik. Ada. Mungkin kita masih ingat kisah Abu Hurairah yang ditugaskan Rasulullah menjaga zakat, harta zakat. Kan itu dipegang, si pencurinya kan dipegang oleh Abu Hurairah. Dan yang ketiga kalinya si pencuri ini mengatakan, kamu akan lepaskan saya. Jika engkau lepaskan saya akan beritakan kepadamu sesuatu yang dapat menjauhkan kamu dari syaitan, yaitu ayat kursi. Kemudian cerita ini disebutkan oleh Abu Hurairah, diceritakan oleh Abu Hurairah kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, shadaqa wa huwa kadzub, benar apa yang dia katakan dan dia itu pendusta. Ya Abu Hurairah, tahukah kamu siapa temanmu yang tiga malam itu? Dia adalah syaitan, kata Rasulullah. Ini kan merupakan hidayah, petunjuk, ilmu. Bahwasanya, ya, kalau mau dijauhkan dari syaitan, bacalah ayat kursi. Demikian. Udah, wis. Udah ya. Halo. Ustaz. Habis. Satu lagi, Ustaz. Oh iya, coba. Begini Ustaz pertanyaannya. Saya bermimpi tentang teman wanita saya yang saya sukai di dalam mimpi saya. Namun dalam kenyataannya teman wanita saya ini sudah mempunyai pacar. Apakah mimpi saya itu adalah waswas dari syaitan dan berdosakah saya jika saya selalu membayangkan dia dalam mimpi saya? Apa tahu, Ustaz? Anda tahu pertanyaan ini? Pertanyaannya, saya bermimpi seorang wanita kaya. Bermimpi seorang wanita kaya yang saya sukai. Tapi ternyata wanita yang saya sukai itu sudah punya pacar. Berdosakah saya kalau saya menginginkan wanita itu jadi milik saya? Gitulah kira-kira, Novri, ya. Iya, Ustaz. Apakah dan membayangkannya mimpinya termasuk was-was syaitan atau tidak, Ustaz? Iya, itu jelas syaitan, enggak perlu tanyakan lagi. Itu jelas mimpi syaitan. Ya pertama dia mau jadi pacar pula kan begitu. Nah, itu jelas syaitan. Kemudian wanitanya punya pacar yang lain, itu juga syaitan. Kalau wanita yang baik mana mau pacaran dia? Jadi ya itu semua merupakan bisikan-bisikan syaitan. Tidak dibenarkan. Apalagi pertimbangannya dia suka karena kaya kan? Bukan Ustaz, teman saja Ustaz. Hah? Hanya teman bukan orang kaya. Teman. Tapi setelah mimpinya dia suka. Sudah lama dia suka sama teman tersebut katanya, Ustaz. Tapi kan dibayang-bayangkan, berarti kan dia suka dia. Ya, gitu pertanyaan Ustaz. Nah, ya udah, itu. Syaitan enggak boleh. Itu dari syaitan, itu bisikan syaitan kepada siapa. Ya, demikianlah para khawatir, ya. Akhiri kajian kita. Aku qul ya Rasulullah wa lakum. Assalamualaikum. Innallaha wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah.